بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'ur Rabi jilid yang keempat terakhir sampai Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara pelajaran yang ke-14. Sudah dibacakan hiwar ataupun percakapan pada pelajaran ini. Sekarang langsung saja melanjutkan pembahasannya pada tamarin, yakni sekarang At-tamrin As-sani, ya, tamrin yang kedua, ya. Halaman 112, ya, pada jilid yang keempat. Disebutkan di sini satu contoh kalimat, jitu musri'an. Jitu musri'an. Saya datang, ya, musri'an. Dalam keadaan cepat atau bersegera, ya, itu arti secara apa, arti secara arfiah, ya, dilihat dari sisi fungsi atau kedudukan kata ini dalam kalimat, ya, jitu musri'an, saya datang dalam keadaan bersegera atau dalam keadaan cepat, ya. Kalau diartikan atau diterjemahkan secara makna, bisa dikatakan saya datang secepatnya. Ya, tapi yang jelas yang perlu diketahui apa musri'an di situ menunjukkan keadaannya, keadaan saya datang. Ya, keadaan dari kedatangan saya, yakni dalam keadaan cepat atau bersegera, secepatnya. Ini. Nah, di sini disebutkan pada kalimat ini, huna di sini, yaitu dalam kalimat ini, musri'an halun. Jadi kata musri'an ini sebagai hal. Ya, artinya fungsi atau kedudukan kata ini, musri'an dalam kalimat ini, yakni sebagai hal. Nah, apa itu hal? Nah, di sini disebutkan pengertiannya, al-halu. Hal wasfun fallatun yuzkaru li bayani hayati sahibihi. Ini ta'rif atau pengertian atau definisi, ya, dari hal, yakni apa? Wasfun fallatun, wasfun sifat, ya, jadi hal itu berupa sifat. Ya, sifat itu yang dimaksud sifat atau wasf di sini. Ya. Jadi pada asalnya yang menjadi hal itu berupa sifat. Isim yang menunjukkan makna sifat atau berupa sifat. Yakni semacam ini. Isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, atau sighah mubalaghah dari ism fa'il, ya, ini, ya, yang semacam itu, nah, ini yang merupakan sifat atau wasf. Ya, jadi ism atau kata yang menjadi hal itu berupa wasf atau sifat. Ya, ini pada asalnya. Artinya bukan isim yang berupa apa jins atau yang berupa zat, menunjukkan suatu zat. Ya, misalnya apa kitabun, buku, atau baitun, rumah, ya, maktabun, meja, atau yang semacamnya. Itu isim, tetapi apa bukan sifat. Artinya bukan isim fa'il atau isim maf'ul atau yang semisal itu. Tidak. Tetapi dia ada apa tadi? Misalkan tadi kitabun atau baitun itu menunjukkan makna, menunjukkan zat. Suatu benda. Ya. Nah, yang semacam itu seperti kitabun atau baitun, maka dia tidak menjadi hal. Ya, tidak bisa menjadi hal. Kenapa? Karena bukan wasof, bukan sifat. Ini, jadi dari pengertian itu bisa difahami yang semacam itu. Ketika disebutkan dalam ta'rif tersebut wasof, wasfun atau wasof atau sifat, maka apa? Ya, yang menjadi hal itu berupa wasof, berupa sifat. Ini. Kalau dibandingkan dengan apa kemarin tamyiz. Disebutkan pengertiannya apa? Ismun. Berarti dia berupa isem. Kalau disebutkan berupa isem, maka isem secara umum. Ya. Ini, tetapi kalau di sini disebutkan wasfun, wasaf atau sifat, ya berarti dia apa? Sifat. Ya, artinya dia salah satu macam atau salah satu jenis atau salah satu bentuk dari isim. Artinya tidak isim secara keumuman, tidak, tetapi salah satunya. Ya, khusus yaitu isim yang berupa sifat atau menunjukkan sifat. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, ya. Sighah mubalaghah, ya, yang semacam itu. Ini. Kemudian fadlatun, fadlah. Apa fatlah tambahan fatlah di sini maknanya zaidah atau tambahan artinya bukan unsur yang pokok dalam suatu kalimat bukan unsur yang pokok dalam suatu jumlah baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah dia fatlah dia apa tambahan dari contoh tadi misalnya jitu musri'an jitu kalau dilihat ya masing-masing kata ini atau di i'rab jitu dari ja'a fi'il asalnya ja'a kemudian bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim ya menjadi jitu fi'il tersebut jitu atau asalnya adalah ja'a ini fi'il ya fi'il madhi kemudian dhamir ta untuk mutakallim itu sebagai fa'il berarti ini apa jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il ini unsur yang pokok ya unsur yang pokok yang inti nah, sebenarnya kalau dilihat dari unsur yang pokok ini, ya atau pada jumlah fi'liyah ini sudah mencukupi. Artinya untuk membentuk satu jumlah mufidah, kalimat yang bermakna secara sempurna, ini sudah mencukupi. Secara nahwu juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi suatu jumlah. Jumlah fi'liyah ya, yaitu tersusun dari fi'il dan fa'il jitu aku datang ya, saya datang ini kan sudah mencukupi sudah bisa difahami orang yang mendengar ucapan ini sudah bisa faham ya, artinya apa? Menunjukkan kedatangan saya ya, saya datang ya, sudah selesai seandainya kalimatnya hanya ini saja sudah selesai, sudah cukup sudah bisa difahami. Ya. Ini. Nah, kemudian apa? Kemudian ditambahkan. Supaya apa? Tujuannya untuk menjelaskan. Menjelaskan keadaan kedatangan saya tadi. Seandainya tanpa ada penjelasan, itu sudah bisa difahami, sudah mencukupi. Artinya sudah menjadi suatu jumlah fi'liyah. Sudah menjadi suatu jumlah mufidah. Hanya saja perlu atau di sini ditambahkan perlu ditambahkan suatu keterangan supaya supaya lebih jelas. Supaya lebih bisa diketahui secara lebih terperinci dari kalimat tersebut. Maka perlu ditambahkan di sini tadi dalam pembahasan ini, yaitu satu sifat. Dia tambahan. Namanya fa'lah tambahan, artinya bukan umdah. Kalau umdah itu pokok, intinya. Jadi perlu ada tambahan untuk menjelaskan keadaan dari kata yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi ini makna dari fadlah, artinya dia tambahan. Nah, kemudian fadlah ini, tambahan ini apa? Yuzkaru li bayani hayati sahibihi, yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya, keadaan yang memiliki hal tersebut. Jadi fadlah ini ditambahkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya, keadaan dari pemilik hal tersebut. Jadi ini fungsi dari fadlah tersebut. Kenapa perlu ada tambahan fadlah ini? Perlu ditambahkan kata ini. Ini untuk tadi, untuk menjelaskan keadaan dari pemilik hal tersebut, pemilik dari sifat tersebut. Ini pengertian dari hal. Wasfun fadlatun yuzkaru li bayani hayati sahibihi. Jadi sifat tambahan yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya, keadaan dari pemilik hal atau pemilik sifat tersebut. Nahu, contoh. Ja'a Hamidun rakiban darajatahu. Hamid, ja'a Hamidun, Hamid datang. Ini sudah satu jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Artinya secara pokok, sebagai satu kalimat, inti dari kalimat ini sudah mencukupi sebenarnya. Apa? Ja'a Hamidun, Hamid datang. Menunjukkan kedatangan Hamid. Ini sudah bisa difahami, sudah bisa dimengerti. Ini inti atau pokok dari kalimat. Tetapi apa? Orang yang berbicara ini ingin menambahkan penjelasan, menambahkan keterangan dari kalimat ini, dari kalimat yang sudah lengkap ini. Artinya sudah menunjukkan makna yang utuh. Maka perlu ditambahkan suatu sifat satu keterangan untuk menjelaskan dari pemilik sifat tersebut. Maka di sini disebutkan misalnya apa tadi? Rakiban darajatahu. Ya, rakiban. Ya, dalam keadaan rakib, ya, mengendarai. Darajatahu, sepedanya. Nah, di sini rakiban ini dia sifat. Ini ism fa'il. Ya, termasuk wasf, termasuk sifat. Kemudian ini ditambahkan. Ya, dia berupa fadlah, berupa tambahan. Ya, ditambahkan atau disebutkan di sini apa? Dia menjelaskan keadaan dari sahibnya. Keadaan dari pemilik sifat ini. Hal ini. Yakni apa tadi? Ja'a hamidun. Ya, sahibnya adalah hamid. Karena kalimat tadi, pada pokok kalimat tadi, yang dibicarakan adalah hamid. Tentang kedatangan hamid. Maka hamid inilah yang dijelaskan keadaannya oleh sifat ini. Bagaimana keadaan hamid ketika datang? Keadaannya bagaimana? Apakah dia berjalan atau berlari atau naik kuda atau naik sepeda atau naik kendaraan lainnya, motor atau mobil misalnya? Maka di sini dijelaskan rakiban darajatahu, dalam keadaan mengendarai sepedanya. Berarti di sini menunjukkan kedatangan hamid dalam keadaan naik sepeda, mengendarai atau menaiki sepedanya. Nah, jadi rakiban inilah yang disebut dengan hal. Nah, rakiban inilah hal. Yaitu sifat, ya, tambahan yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya, keadaan pemilik hal tersebut. Contoh yang berikutnya. Ishtaraitu ad-dajjajata ad-dajjajata mabbuhatan. Ishtaraitu ad-dajjajata mabbuhatan. Saya membeli ayam. Saya membeli ayam itu. Kalimat yang sempurna, ya, jumlah mufidah. Ishtaraitu fi'il dan fa'ilnya. Ad-dajjajata, ini sebagai maf'ul bih, sudah lengkap dan sudah bisa difahami maknanya. Ya, artinya orang yang mendengar bisa faham. Saya membeli ayam. Ya, jadi menunjukkan makna atau menunjukkan kabar apa? Tentang saya membeli ayam. Ya, lalu kemudian kemudian apa? Ingin ditambahkan atau kemudian ditambahkan apa? Keterangan untuk menjelaskan keadaan ayam tersebut. Jadi ayam yang dibeli ini bagaimana? Ini satu tambahan, satu keterangan tambahan. Bukan pokok, bukan unsur apa? Inti dalam kalimat itu. Artinya bukan, kalau itu jumlah fi'liyah, ya, dia bukan fi'il ataupun bukan fa'ilnya. Kalau misalkan itu nanti jumlah ismiyah, ya, dia bukan mubtada ataupun bukan khobar. Nanti ada contohnya insyaallah, ya. Jadi dia di luar itu, bukan unsur yang pokok dari suatu jumlah, satu kalimat. Maka di sini ditambahkan madbuhatan. Ya, madbuhatan ini, ya, dilihat bentuknya apa? Ini ism maf'ul. Ya, ism maf'ul. Ya, ini termasuk wasf, termasuk sifat. Ya. Dan dia tadi fadlah, tambahan. Kenapa disebutkan di sini? Ya. Yudkaru li bayani hayati sahibihi. Ya, disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya, pemiliknya, yaitu apa? Yang mana? Ya, sesuai maknanya, sesuai konteks pembicaranya, madbuhatan dalam keadaan disembelih. Kalimat sebelumnya tadi, kalimat intinya apa tadi? Ishtaraitu dajajata. Saya membeli ayam. Kira-kira madbuhatan dalam keadaan disembelih ini menjelaskan yang mana? Menjelaskan mutakallim ishtaraitu, saya membeli, Apakah sesuai secara makna? Saya membeli dalam keadaan disembelih, artinya pelakunya di sini dia disembelih ketika membeli, kan tidak. Secara makna tidak, tidak mungkin atau tidak sesuai, tidak cocok, tidak benar. Maka bukan ini sahibnya, bukan fa'ilnya, bukan pemerintah yang menjadi fa'ilnya dalam kalimat ini, bukan. Lalu mana? Ada jajata, ayam, madbuhatan yang disembelih. Ini menjelaskan tentang ayam tadi. Ayam yang dibeli, itu dalam keadaan disembelih. So, ini benar, karena secara makna benar, tepat, sesuai, bisa diterima secara akal. Ya, kalau tadi yang fa'ilnya tadi mutakalim kan tidak bisa. Aku atau pelakunya di sini ya, dalam keadaan disembelih ketika membeli kan tidak mungkin. Tetapi kalau ada jajata ayam ya, sebagai maf'ul bih dalam kalimat ini, dia keadaannya disembelih, ayam yang dibeli ini keadaannya disembelih, maka inilah yang benar, yang tepat. Artinya masuk akal, bisa diterima maknanya. Maka madbuhatan ini sifat, ya, wasfun atau sifat, dan dia fa'lah, ya, tambahan, kemudian disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya, keadaan dari pemilik hal ini. Yang mana sahibnya? Yaitu ad-dajajata. Ya, sesuai dengan makna, sesuai dengan konteks pembicaraannya, maka yang menjadi sahib dari madbuhatan adalah ad-dajajata. Ya. Jadi ini madbuhatan adalah hal. Contoh yang berikutnya. Hada ustadzuna dakhilan al-fasla. Hada ustadzuna dakhilanil fasla. Dakhilan al-fasla. Kalau membacanya disambung, dakhilanil fasla. Ini guru kami. Hada mubtada. Ustadzuna, ustadzu itu khabar. Ini jumlah ismiyah. Dan secara makna sudah lengkap, sudah sempurna. Ya, artinya ketika disebutkan ini sudah bisa difahami. Tidak ada sesuatu yang ngambang atau yang menggantung atau yang samar. Tidak. Sudah jelas. Hadza ustadzuna. Ini guru kami. Ya, tetapi di sini dia ditambahkan sifatnya untuk atau keterangannya untuk tadi menjelaskan keadaannya, keadaan sang guru ini bagaimana. Ya, artinya dia tambahan ya, dalam kalimat tersebut, bukan intinya, bukan pokoknya, tapi dia tambahan untuk menjelaskan keadaannya tadi. Maka disebutkan di sini dakhilan al-fasla, dakhilan dalam keadaan masuk, al-fasla kelas. Jadi ketika disebutkan hada ustadzuna, ini guru kami, kemudian disebutkan keadaannya, guru tersebut, guru dari kami tersebut, bagaimana keadaannya? Dakhilan al-fasla, dakhilanil fasla, keadaannya beliau masuk kelas. Jadi ketika diucapkan kalimat ini, sang guru ini masuk kelas. Keadaannya dia masuk kelas. Ini, jadi di sini dakhilan ini hal sesuai pengertian tadi wasfun dakhilan kan isim fa'il ya dakhilan ini bentuknya isim fa'il berarti dia termasuk wasf wasfun atau sifat ya, sifat kemudian fatlah dia tambahan ini, kemudian apa yuzkaru li bayani hayati sahibihi yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya yaitu ustadzu ya, sahib dari dakhilan ya yaitu ustadzu sang guru ini ya jadi ini pengertian dari hal ya pengertian dari hal ya, jadi wasaf sifat ya fadlatun fadlah atau tambahan yuzkaru li bayani hayati sahibihi yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibnya. Kemudian berikutnya, wa sahibul hali, sahibul hal, ya, sahibul hal. Apa? Sahibul hal itu berupa apa? Nah, di sini disebutkan imma fa'ilun. Ya, ada kalanya atau bisa jadi fa'ilun dia berupa fa'il. Jadi yang menjadi sahibul hal itu bisa berupa fa'il. Nahwu contoh, kharajatullabu min qa'atil imtihani masrurina. Ya, kharajatullabu, ya, para pelajar atau mahasiswa itu keluar min qa'atil imtihani, dari ruang ujian. Bagaimana keadaan mereka keluar? Keadaan para pelajar atau mahasiswa ini ketika keluar dari ruang ujian, bagaimana keadaannya? Masrurina, masrurin, dalam keadaan senang, gembira. Nah, di sini masrurin inilah halnya dalam kalimat ini. Sesuai pengertian tadi ya, nanti bisa dicocokkan sendiri sesuai pengertiannya, sesuai contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi masrurin ini adalah hal. Nah, dia menjelaskan yang mana? Dari kalimat tersebut, kharajatullabu min qa'atil imtihani. Apakah menjelaskan fa'ilnya? Yaitu atullabu. Ataukah menjelaskan qa'ah? Atau menjelaskan yang lainnya? Mana yang sesuai secara makna? Yaitu atullab. Masrurin dalam keadaan senang, gembira. Dia menjelaskan keadaan dari atullab. Nah, ini diketahui dari makna kalimat, dari konteks pembicaraannya, mana yang tepat, mana yang benar. Hal itu menjelaskan yang mana. Ya, sesuai tadi maknanya, yang tepat, yang bisa diterima secara akal, yang masuk akal, yang benar, itu yang mana. Maka itulah sahibu halnya, yang memiliki hal tersebut, atau isim yang dijelaskan oleh hal tersebut. Ini, itu sahibu hal ya. Ya, ini di sini atullab, atullabu ini adalah sahibu hal, dia yang dijelaskan oleh kata masrurin tersebut, masrurin hal. Kemudian atullabu ini sahibu hal. Nah, sahibu hal ini yaitu atullabu dalam kalimat ini apa fungsinya atau kedudukannya? Kharajatullabu, kharaja fi'il, berarti atullabu sebagai fa'ilnya. Berarti ini atullabu dia fa'il. Ya. Dan tadi dia adalah sahibu hal. Ya, halnya adalah masrurin. Ini. Ya. Jadi ini contoh sahibu hal, ya, sahibul hal yang berupa fa'il. Kemudian berikutnya wa imma naibu fa'ilin. Ya. Wa imma naibu fa'ilin, dan bisa jadi berupa naibu fa'il. Ya, sahibu hal itu bisa pula berupa naibu fa'il. Nahwu contoh, yukalul lahmu madbukhan, madbukhan. Yukalul lahmu madbukhan. Ya, daging itu dimakan. Ya, yukalul lahmu, daging itu dimakan. Madbukhan, dalam keadaan dimasak. Ya, dalam keadaan dimasak. Ya, madbukhan ini hal. Ya, fungsi atau kedudukan kata ini dalam kalimat ini adalah sebagai hal. Kalau dilihat bentuknya, madbukhan dia ism maf'ul. Ya, ism maf'ul itu secara bentuk. Adapun secara fungsi atau kedudukan dalam kalimat, dia sebagai hal. Nah, di sini madbukhan dia menjelaskan kata yang mana? Ya, yukalul lahmu, daging itu dimakan. Madbukhan, dalam keadaan dimasak. Apa yang dimasak? Ya, daging tadi kan. Daging yang dimakan itulah yang dimasak. Berarti madbukhan ini hal. Dia menjelaskan keadaan dari al-lahmu. ya, menjelaskan keadaan dari Allahmu. Lalu apa Allahmu di sini? Kedudukannya dalam kalimat ini sebagai apa? Yukalul lahmu, yukalu. Ini fi'il madhi, bentuk untuk yang majhul. Berarti Allahmu dia sebagai naibu fa'il. Ya, Allahmu dia sebagai naibu fa'il. Dan dia dijelaskan keadaannya oleh madbukhan. Ya, berarti madbukhan ini hal, kemudian sahibnya adalah Allahmu. Yaitu berupa naibu fa'il. Berikutnya, wa imma maf'ulun bihi, dan bisa pula berupa maf'ul bih. Jadi sahibu hal itu berupa maf'ul bih. Nahwu, contoh, ishtaraitu kitaba mujalladan. Ishtaraitu kitaba mujalladan. Saya membeli buku itu mujalladan dalam keadaan dijilid. Ya, dijilid ya. Mafhum ya. Bisa difahami ya, dijilid. Dibentuk apa? Buku ya, dengan apa? Ya, dengan cover. Kemudian dijilid, disusun sedemikian rupa ya. Ya. Nah, mujalladan ini hal sesuai pengertiannya ya, ini sifat ya, dia isim maf'ul ya. Ya, menjelaskan keadaan dari sahibnya. Lalu mana sahibnya? Ishtaraitul kitaba. Coba perhatikan kalimat tadi, ishtaraitul kitaba, saya membeli buku itu. Kemudian mujalladan, dalam keadaan dijilid. Yang mana yang dijilid? Apakah saya, yaitu fa'ilnya, ketika saya membeli, keadaan saya dijilid, kan tidak mungkin, secara makna tidak bisa diterima. Ya. Kemudian, al-kitaba, buku, bukunya dijilid, keadaannya ketika saya beli, dia berjilid atau dijilid. Ya, sesuai, cocok, benar. Maka inilah sahibu halnya, yaitu al-kitaba. Nah, dalam kalimat ini al-kitabah sebagai maf'ul bih. Jadi ini contoh untuk maf'ul contoh untuk sahibu hal yang berupa maf'ul bih. Berikutnya, wa imma khabaran, bisa pula berupa khabar. Nahwu, contoh, hadzal hilalu dhali'an. Hadzal hilalu dhali'an. Nah, di sini hadzal hilalu, inilah hilal itu. Inilah dia. Ya. Nah, kalau maknanya diperjelas seperti itu, inilah dia bulan itu atau inilah bulan itu. Nah, di sini hadza itu mubtada, kemudian al-hilalu ini khobar. Ya, memang khobar itu pada umumnya nakirah ya. Khobar secara umum dia nakirah. Tetapi bisa pula khobar itu ma'rifah dengan alif lam. Itu bisa. Ya, banyak dijumpai semacam itu. Nah, nanti bagaimana mengetahui apakah itu mubtada' khabar ataukah itu badal, misalkan dalam contoh ini, ya dilihat dari konteks pembicaraannya. Qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Susunan itu apakah itu badal dengan mubdalnya ataukah itu mubtada' khabar? Karena memungkinkan ketika dikatakan misalnya hadal hilalu, ini bisa dimaknai dengan apa? Hilal ini, hadal hilalu, hilal ini. Nah, kalau artinya demikian, maka ini susunan badal dengan mubdalnya. Al hilalu sebagai badal, kemudian hada ini mubdal. Tetapi bisa pula ini apa maknanya tadi? Hada al-hilalu atau hadal hilalu, tapi secara makna apa? Antara hadza dan al-hilalu terpisah, berbeda. Hadza dia sebagai mubtada, kemudian al-hilalu dia sebagai khabar. Khabarnya ma'rifah, ini boleh. Jadi ini mubtada khabar, hadza al-hilalu mubtada khabar, artinya dia jumlah ismnya, jumlah mufidah. Inilah bulan itu atau inilah hilal itu. Ya. Kemudian ditambahkan apa? Tali'an, dalam keadaan terbit, muncul. Ini menjelaskan yang mana? Apakah menjelaskan hadza ataukah menjelaskan al-hilali? Ya, tentu lebih tepat. Yang tepat apa dia menjelaskan al-hilali. Jadi tolian, terbit atau muncul, dia menjelaskan hilal. Hilal itu terbit. Atau hilal itu muncul. Maka di situ apa al-hilali tadi dia sebagai khobar. Kemudian tolian, dia hal. Okay. Menjelaskan keadaan al-hilalu. Jadi sahibu halnya adalah al-hilalu. Khobar dalam kalimat ini. Berikutnya, wa'imma mubtada'un. Dan ada kalanya atau bisa jadi berupa mubtada'. Jadi sahibu hal itu bisa pula berupa mubtada'. Nahu, contoh. Dakhaltu 'alal mudiri. Aku masuk menemui mudir. Wa'indahu mudarisuna jalisan. Dan di sisi beliau, di sisi mudir, mudarisuna, guru kami. Ada guru kami. Jalisan dalam keadaan duduk. Jalisan ini hal. Dia menjelaskan siapa? Ya mungkin bisa menjelaskan al-mudir, tetapi terlalu jauh. Ya, secara letak ataupun secara makna, ya, dari keadaan yang ada, dia terlalu jauh untuk menjelaskan al-mudir. Yang lebih dekat apa? Mudarrisuna. Jadi jalisan di sini dia menjelaskan keadaan dari mudarris, dari sang guru yang berada bersama mudir tadi. Ini yang lebih dekat. Ini secara letak, secara makna, secara konteks pembicaraannya, maka dicari yang lebih dekat. Kalau misalkan ada kemungkinan yang menjadi sahibul hal itu lebih dari satu, mungkin ada dua ataupun lebih, maka dicari yang lebih sesuai. Yang paling sesuai yang mana? Lebih dekat atau lebih apa? Lebih terhubung, lebih terikat. Itulah yang menjadi sahibul halnya. Ya, di sini tadi yang menjadi sahibul halnya adalah mudarrisuna, karena ini yang lebih mendekati. Mendekati tentunya secara makna dan juga secara letak juga dekat. Ya, jadi yang duduk adalah mudarrisnya. Jadi saya masuk menemui mudir dan di sisi beliau ada guru kami dalam keadaan duduk. Artinya yang duduk adalah guru kami. Nah, di situ mudarrisuna dalam kalimat ini, mudarrisu dalam kalimat ini dia sebagai mubtada, kedudukannya sebagai mubtada. Ya, indahu indatu dzaraf. Ya, dia sebagai khobar atau terkait pada khobar yang dihilangkan. Ya, terkait pada sesuatu yang menjadi khobar. Ya. Dan itu dihilangkan lafadznya. Ya. Kembali ke pembahasan ini, jadi jalisan ini hal, ya, dia isim fa'il ya. Kedudukannya sebagai hal, dia menjelaskan keadaan dari mudarrisu. Maka mudarrisu itu adalah sahibu halnya dan kedudukannya dalam kalimat itu mudarrisu sebagai mubtada. Ya, jadi ini sahibu hal bisa pula berupa mubtada. Jadi apa tadi yang menjadi sahibu hal ada yang disebutkan di sini ya dalam kitab ini ada 5 kemungkinan. Yang pertama fa'il, yang kedua naibu fa'il, yang ketiga maf'ul bih, yang keempat khobar, dan yang kelima mubtada. Itu ya. Itu 5 kemungkinan yang menjadi sahibu hal yang disebutkan dalam kitab ini ya. Baik. Kemudian berikutnya, keterangan berikutnya. Al-aslu fi sahibil hali ayyakuna ma'rifatan. Ya. Asalnya fi sahibil hali, pada sahibul hal ayyakuna ma'rifatan, itu keadaannya ma'rifah. Jadi pada asalnya yang menjadi sahibul hal itu ma'rifah. Ya, itu ditunjukkan dari contoh-contoh tersebut. Ya, contoh-contoh sejak awal tadi ya. Jitu musri'an. Ya. Domir ta. Bomir itu ma'rifah. Ya, kemudian perhatikan pada contoh-contoh yang lainnya tadi. Ya. Misalkan mudarisu atau ustadu, ya, di situ dia ma'rifah karena idhofah pada bomir. Bomir itu ma'rifah. Ya, idhofah pada ma'rifah maka mudhofnya ikut menjadi ma'rifah. Ini. Jadi apa tadi? Yang menjadi sahibu hal itu pada asalnya dia keadaannya ma'rifah. Berupa isim yang ma'rifah. Waqad yakunu, ya, waqad yakunu, waqad yakunu nakiratan. Dan terkadang keadaannya itu nakirah. Jadi terkadang keadaan dari sahibu hal itu nakirah. Jadi bisa ataupun boleh nakirah. Tapi di sini qad yakunu. Ya, artinya terkadang. Ya. Tidak sebanyak yang ma'rifah tadi. Ya, pada asalnya, umumnya sahibu hal ma'rifah. Ini yang secara asal yang banyak dijumpai. Tetapi apa? Terkadang sedikit atau lebih sedikit dari yang tadi. Sahibu hal itu berupa nakirah. Nah, kapan atau di mana sahibu hal itu nakirah? Inda wujudi musawwirin. Inda wujudi musawwirin. Di mana didapati jadi tadi apa? Sahibu hal itu berupa nakirah. Ya, inda wujudi musawwirin, ketika ada musawwir. Ya. Ketika ada musawwir, ada musawwir ini sesuatu yang membolehkan. Ya, sesuatu yang membolehkan itu musawwir. Ya. Jadi membolehkan ya, sahibu hal itu nakirah. Wahuwa ahadu umuri, wahuwa ahadu umurin arba'atin. Dan ia musawwir tersebut ahadu umurin arba'atin, salah satu dari empat perkara ini. Jadi yang menjadi musawwir ya, sesuatu yang membolehkan ya, memperkenankan ya. Sahibu hal itu nakirah, itu ada salah satu dari empat macam, empat perkara ini. Awalan yang pertama, an tataqaddama alaihi al-halu. An tataqaddama alaihi al-halu. Yani hal itu mendahuluinya. Hal mendahului sahibu hal. Kalau dilihat dari contoh-contoh tadi, hal itu letaknya di akhir ya, atau letaknya setelah sahibu hal. Perhatikan dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi ya. Hal, isim yang menjadi hal atau sifat yang menjadi hal, itu letaknya setelah sahibu halnya. Nah, tetapi terkadang dijumpai hal itu letaknya sebelum sahibu hal. Atau dia mendahului. Hal ini mendahului sahibu hal. Jadi letaknya sebelumnya. Nah, pada keadaan ini, maka sahibu hal itu nakirah. Ya, ini ya. An tataqaddama alaihi al-halu. Jadi hal itu mendahuluinya. Hal itu mendahului sahibu hal. Nahu contoh. Ja'ani sa'ilan talibun. Ja'ani sa'ilan talibun. Datang kepadaku. Sa'ilan dalam keadaan bertanya. Talibun seorang pelajar, seorang mahasiswa. Datang padaku sambil bertanya. Siapa yang datang sambil bertanya? Talibun, seorang pelajar, seorang mahasiswa. Nah, di sini sa'ilan itu hal, halnya sa'ilan. Lalu mana sahibu halnya? Talibun. Talibun yang menjadi sahibu hal. Dia letaknya setelah hal. Atau hal itu mendahului sahibu hal. Maka di sini sahibu hal dia nakirah. Ya. Ini mustawikhnya yang membolehkan hal itu nakirah. Yakni apa? Hal itu mendahului sahibu halnya. Ini. Kemudian tsaniyan yang kedua, ayyu khassasa biwasfin au idhafatin. Ayyu khassasa biwasfin au idhafatin. Jadi hal atau ya, sahibu hal ini ayyu khassasa di sini sahibu halnya ya. Jadi sahibu hal itu dikhususkan biwasfin dengan satu sifat au idhafatin atau dengan suatu idhafah. Jadi sahibu hal dikhususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Artinya dia disertai sifat ya, nanti akan menjadi susunan na' dan man'ut ya. Atau ya, sahibu hal itu diidhafahkan. Ya, artinya dia menjadi mudhafnya. Ini ya. Ini mustawikhnya. Nahwu contoh. Ja'ani talibun muwadhibun musta'dinan lil fil ya, musta'dinan fil khuruji. Ja'ani datang kepadaku talibun muwadhibun seorang pelajar yang rajin, yang gigih, yang tekun. Ya, musta'dinan fil khuruji dalam keadaan dia meminta izin. Jadi pelajar yang rajin, yang gigih, yang tekun ini datang kepada saya keadaannya apa? Musta'dinan meminta izin. Keadaannya bagaimana? Dia keadaannya meminta izin fil khuruji untuk keluar. Ya, keluar kelas ya. Karena ada suatu keperluan ya. Ini. Jadi di sini yang menjadi hal mana? Musta'dinan. Ini halnya musta'dinan. Ya, menunjukkan keadaannya. Lalu sahibnya mana? Sahibnya adalah talibun. Ya, talibun itu sahibu halnya. Nah, ini berupa nakirah. Kenapa? Karena dia disertai sifatnya. Disertai satu sifat yaitu muwadhibun. Ya, talibun muwadhibun, pelajar yang rajin, yang giat, yang tekun. Artinya ini muwadhibun sebagai sifat, sebagai na'at dari talibun. Jadi talibun, ya, kalau misalkan hanya disebutkan talibun saja, seorang pelajar, seorang mahasiswa, ini masih umum, cakupannya luas. Bisa mencakup siapa saja pelajar yang ada. Tidak mempedulikan apa keadaan atau ya mungkin prestasi atau yang lainnya dari pelajar tersebut. Jadi mencakup semuanya, semua pelajar secara umum. Lalu ditambahkan sifat pada talibun ini, talibun muwadhibun. Nah, dengan adanya sifat ini, muwadhibun pada contoh ini, maka talibun tadi menjadi khusus, tidak lagi umum. Tidak lagi mencakup setiap talib, mencakup setiap pelajar. Tidak, tetapi lebih khusus lagi. Yakni apa? Talibun muwadhibun, pelajar yang rajin, yang tekun, yang giat. Artinya cakupannya lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Yakni pelajar yang rajin, pelajar yang giat, yang tekun. Misalkan kalau ada pelajar yang malas, yang santai-santai saja, yang biasa saja, maka dia tidak termasuk dalam cakupan ini. Dalam cakupan makna ini tidak termasuk. Kenapa? Karena di sini dikhususkan dengan muwadhibun, dengan sifatnya. Artinya kalau dia tidak termasuk sifat ini, tidak memenuhi sifat ini atau tidak bersifat dengan ini, tadi pelajarnya malas, santai-santai dan seterusnya, maka dia tidak termasuk dalam cakupan makna di sini. Ini ya, ini maksudnya ya. Jadi yukhassasu ay yukhassasa biwasfin, dikhususkan dengan sifat. Itu seperti itu ya. Nah, tadi musta'binan ini halnya, ya, musta'binan hal. Lalu sahibu halnya mana? Talibun. Dia nakirah. Ya, nakirah. Boleh di sini. Apa yang membolehkan atau apa yang menjadikan dia ya nakirah, menjadikan dia boleh nakirah, karena dia disertai sifatnya, dikhususkan dengan sifatnya, yaitu muwadhibun dalam contoh ini tadi. Ya, au idhafatin. Tadi kelanjutannya ayyukhassasa biwasfin au idhafatin. Ya, jadi sahibu hal itu dikhususkan dengan sifat atau dengan idhofah. Artinya apa? Sahibu hal itu menjadi mudhof. Ya, diidhofahkan pada mudhof ilaih. Contoh. Ja'ani tabibu asnanin mustaftian. Ja'ani tabibu asnanin mustaftian. Datang kepadaku ya, seorang dokter gigi mustaftian dalam keadaan dia meminta fatwa, meminta pendapat. Ya, mustaftian ini hal. Kemudian sahibu halnya mana? Tabibun. Ya, tabibun ini sahibu halnya. Dia nakirah. Kenapa? Kok boleh? Ya, karena dia mudhaf. Diidhofahkan pada asnanin. Dan tadi secara makna menjadi lebih khusus. Kalau misalkan disebutkan hanya tabibun saja. Tabibun, seorang dokter. Maka ini cakupannya luas, umum. Dokter, seorang dokter, siapa saja, dokter apa aja. Bisa dokter mata, bisa dokter apa, THT, bisa dokter penyakit dalam, bisa dokter ini, dokter itu, dokter gigi. Ini cakupannya luas, atau cakupannya umum. Siapa saja, asal dia dokter ya. Itu masuk dalam cakupan makna ini. Tetapi ketika disebutkan, misalnya tadi, tabibu asnanin, dokter gigi, maka apa? Lebih khusus. Dokternya lebih spesifik. Lebih spesialis. Ya kan? Dokter gigi. Artinya dia, ya dokter hanya membidangi atau mengurusi masalah gigi saja. Tidak ke bidang yang lainnya. Tidak mengurusi misalkan kesehatan mata ataupun kesehatan penyakit dalam ataupun yang lainnya. Tidak. Karena dia lebih tadi spesifik, lebih spesialis untuk gigi. Ini ya. Ini dengan apa? Dengan susunan idhofah. Tabibu asnanin. Ini menjadikan tabib ini lebih apa? Menjadikan tabib di sini menjadi apa? Khusus atau spesifik. Atau kalau ini dokter ya kebetulan ya, maka dia menjadi spesialis. Ya, artinya spesifik tadi ya, khusus. Ini. Gitu ya. Nah di sini tabibun ini dia sahibu halnya sebagai sahibu hal dia nakirah ya, ada musawwikhnya sesuatu yang membolehkan dia nakirah yaitu apa dia mudhaf diidhofahkan pada nakirah ini ya dikhususkan dengan idhofah ya, tadi ya kemudian mustaftian ini halnya. Ya, dalam keadaan meminta fatwa, meminta pendapat. Ya, ini mustaftian itu halnya. Ya. Ya. Berikutnya. Musawwif yang berikutnya. Ayyasbiqahu nafyan au nahyun au awistifhamun. An yasbiqahu nafyun au nahyun au istifhamun. Jadi sahibu hal itu didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Jadi sahibu hal didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Maka dia boleh nakirah. Nahwu contoh ma ja'a al-yawma ahadun mutaakhiran. Ma ini ma'an nafiyah. Ada di sini nafi. Ini huruf nafi. Kemudian sahibu halnya adalah ahadun. Ahadun ini sebagai sahibu hal, dia nakirah. Boleh. Kenapa? Karena dia didahului oleh nafi. Didahului oleh huruf nafi, yaitu ma dalam contoh ini. Kemudian halnya adalah mutaakhiran. Ya, mutaakhiran ini sebagai hal. Ya. Ya, maknanya apa? Maja al-yawma. Ya. Tidaklah datang al-yawma pada hari ini. Ahadun seorang, seseorang atau seorang pun mutaakhiran dalam keadaan terlambat. Ya. Tidaklah datang pada hari ini seseorang atau seorang pun dalam keadaan terlambat. Ini ya. Mutaakhiran itu hal, kemudian ahadun itu sebagai sahibu hal, dia nakirah, ya, ada mustawikh yaitu ma an-nafiyah. Jadi sahibu hal dia didahului oleh ma an-nafiyah, nafi. Ini ya. Contoh yang berikutnya, la yadkhul ahadun qa'atal imtihani hamilan faqibatahu. La yadkhul, janganlah masuk. La yadakhul, yadakhul di sini majuzum ya, dengan tanda sukun. Maka berarti apa? La di sini adalah la an-nahiyah. Karena dia menjazumkan fi'il mudhari. La-nya la an-nahiyah. Fi'il mudhari-nya majuzum. Nah, jadi ini nahi, larangan. Janganlah. Yes. Janganlah masuk. Jangan masuk. Jadi bukan la nafiyah. Bukan la yang bermakna tidak. Kalau la nafiyah dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Tetapi di sini fi'il mudhari-nya majzum, sehingga apa? La di sini adalah la an-nahiyah. La yadkhul ahadun, janganlah seorang masuk, seseorang itu masuk. Qa'atal imtihani, ruang ujian. Hamilan haqibatahu, dalam keadaan membawa tasnya. Jadi janganlah seseorang masuk ruang ujian dalam keadaan membawa tasnya. Halnya mana? Hamilan. Dalam keadaan membawa. Jadi hamilan di sini dia hal. Ya, sebagai hal. Lalu sahibnya mana? Sahibu halnya? Ahadun. Ya, ahadun itu sahibu hal. Dia nakirah. Boleh. Di sini kenapa? Apa musawakhnya? Karena dia didahului oleh nafi. Yaitu tadi kalimat tadi la yadkhul adalah an-nafi, adalah an-nahiyah, apanya nahiyah ya. Jadi ahadun ini didahului oleh nahi, yaitu la an-nahiyah. Ini ya. Kemudian contoh yang berikutnya, aja al-yawma ahadun mutaakhiran. Aja al-yawma ahadun mutaakhiran. Apakah datang pada hari ini seseorang yang dalam keadaan terlambat? Ya, ada apa? Ada hamzah istifham. Aja hamzah di awal adalah hamzah istifham untuk bertanya. Kemudian ahadun. Ahadun ini ya. Di sini dia berarti dia didahului oleh istifham ya. Nah, lalu ahadun ini yang menjadi sahibu halnya. Halnya mutaakhiran. Kemudian sahibu halnya ahadun. Dia nakirah. Dia didahului oleh istifham. Ini ya. Jadi ini musawwikh yang ketiga. Kemudian berikutnya rabi'an yang keempat. Antakuna alhalu ba'dahu jumlatan maqrunatan bilwawi. Jadi hal. Ya, itu keadaannya terletak apa sebelum sesudah hal ini berupa jumlah yang dihubungkan dengan waw. Jadi hal itu setelahnya, setelah hal itu berupa jumlah yang dihubungkan dengan waw, berupa kalimat yang dihubungkan dengan waw. Ini ya. Jadi setelah hal itu berupa jumlah, berupa kalimat yang dihubungkan dengan waw. Nahwu contoh. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati satu desa, satu tempat, satu daerah, wahiyah khawiyatun, dan dia itu khawiyah, rabbah atau runtuh, ala urushiha, ya, pada atap-atapnya. Nah di sini qaryatin, ya, marra ala qaryatin, qaryatin ini sebagai sahibu hal, dia nakirah, mustawikhnya apa? Kalimat setelahnya, kalimat setelah qaryatin ini itu dihubungkan dengan waw. Jadi kalimat tersebut, ya, setelah kalimat yang pokok yang ini tadi, ya, dan dia dihubungkan dengan huruf waw, wahiyah, ada waw, ya, wahiyah. Maka apa? Hak sahibu halnya dia nakirah. Marra ala qaryatin, ya, qaryatin sebagai sahibu hal, kemudian dia diikuti kalimat yang dihubungkan oleh waw, qaryatin wahiyah khawiyatun ala urushiha. Ini, ya. Jadi ini sahibu hal yang nakirah, dia didahulukan atau maksudnya apa? Setelah sahibu nakirah ini ada satu kalimat yang dihubungkan dengan waw. Ini, ya. Jadi ini ada beberapa macam, yaitu ada 4 macam mustawikh tadi. Yaitu apa? Sahibu hal itu berupa nakirah. Kemudian ada keterangan berikutnya, waqad taji'ul halu minan nakirati bila musawwitin. Dan terkadang hal itu datang dari nakirah itu tanpa mustawikh. Jadi terkadang ada, terkadang muncul hal yang berupa nakirah tapi tanpa mustawikh, tanpa sesuatu yang membolehkan, tidak termasuk dari satu, salah satu dari 4 tadi. Ini artinya mustawikh kan tadi ada 4, ya. Nah, di sana ada hal itu datang dari nakirah, maksudnya hal itu dia menjadi hal dari sahibu hal yang nakirah tanpa musawwikh, tanpa tadi salah satu dari 4 macam musawwikh tadi. Jadi sahibu halnya nakirah, ya, kemudian tanpa ada musawwikh tadi. Kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadith, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qa'idan, dalam keadaan duduk. Qa'idan ini hal. Sahibu halnya adalah rasulu. Ini ma'rifah. Kemudian yang berikutnya, wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman, dan salat di belakang beliau. Wa shalla wara'ahu, dan salat di belakang beliau, rijalun qiyaman, para lelaki, para manusia, atau yang dimaksud dari para sahabat radhiyallahu anhum, qiyaman, dalam keadaan berdiri. Nah, di sini qiyaman ini halnya. Sahibu halnya mana? Rijalun. Rijalun itu sahibu hal. Dan dia nakirah. Rijalun itu tak nakirah. Lalu mana mustawikhnya dari 4 tadi? Apakah dia mendahului hal? Tidak. Apakah dia dikhususkan dengan adanya sifat atau idhofah? Juga tidak. Apakah dia didahului oleh nafi, nahi atau istifham? Juga tidak. Apakah dia itu setelahnya itu berupa kalimat yang dihubungkan dengan waw? Juga tidak. Jadi tidak ada salah satu dari 4 musawwikh tadi pada hadis ini. Rijalun qiyama. Nah, padahal rijalun itu nakirah. Rijalun sebagai sahibu hal dia nakirah, tetapi di sini dalam hadis ini dia tidak ada musawwikh. Nah, ini terkadang yang seperti ini ada atau boleh. Tapi itu terkadang, ya, artinya sedikit, tidak banyak. Kadang-kadang kan sedikit berarti, ya, tidak banyak. Ini, ya. Kemudian satu pembahasan lagi ya. Al-halul jumlatu, hal yang berupa jumlah. Qad takunul halu jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Terkadang hal itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, kalau dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, halnya berupa isim. Isim yang keadaannya mansub ya. Karena hal itu termasuk isim-isim yang mansub. Nah, jadi pada contoh-contoh yang tadi, halnya berupa isim. Atau kalau dalam istilah ini, dikatakan hal itu mufrad. Ya, makna mufrad adalah dia berupa satu kata. Bukan menunjukkan jumlah atau kuantitasnya satu orang atau satu zat atau satu sesuatu, bukan, tetapi makna mufrad di sini dalam pembahasan ini, hal itu mufrad, yaitu hal itu berupa satu kata. Itu disebut hal mufrad, halnya berupa mufrad. Nah, dan di sana ada pula hal itu berupa jumlah, berupa kalimat. Baik itu berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ini ya, jadi ada beberapa jenis hal. Di antaranya tadi hal mufrad, yakni berupa satu kata, seperti pada contoh-contoh yang tadi, sejak awal tadi ya. Kemudian ada pula hal yang berupa jumlah, berupa kalimat. Nahwu, contoh. Awalan yang pertama, jalastu, aku duduk. Astami'u ila tilawatil Qur'anil Karimi minal idha'ati. Aku mendengarkan, aku menyimak pada bacaan Al-Quranul Karim dari siaran radio. Aku duduk, aku mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim dari siaran radio. Artinya apa di sini? Aku mendengarkan, aku menyimak. Dia menjelaskan keadaan aku duduk. Jadi aku duduk dalam keadaan mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Aku duduk sambil mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Ini ya. Jadi di sini, astami'u, ini jumlah fi'liyah. Astami'u fi'l, kemudian fi'l mudhari', kemudian fa'alnya, dhamir mustatir, takdirnya ana. Fi'l dan fa'alnya. Kemudian kata-kata yang selanjutnya adalah sebagai pelengkap untuk menyempurnakan makna tadi. Yang jelas apa? Ini suatu jumlah fi'liyah. Astami'u, ini jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini dia menjadi hal. Sahibu halnya mana? Bemirta untuk mutakallim. Jelas tuh, aku duduk. Keadaan aku duduk bagaimana? Keadaanku ketika duduk, astami'u, mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quranul Karim. Ini hal yang berupa jumlah. Ini yang berupa jumlah fi'liyah. Contoh yang berikutnya, sanin yang kedua. Iltahaqtu bil jami'ati wa qad takharaja akhi. Saya bergabung di universitas ini. Iltahaqtu bil jami'ati, saya bergabung di universitas ini. Wa qad takharaja akhi, dan sungguh saudara saya sudah lulus. Wa qad takharaja akhi, dalam keadaan saudara saya sudah lulus. Jadi ketika saya bergabung di sini, di universitas ini, keadaannya saudara saya sudah lulus. Kakaknya ya mestinya, karena dia sudah lulus lebih dahulu masuk. Jadi ketika saya masuk, keadaannya dia, saudara saya, sudah lulus. Nah, di sini apa? Waqad takharraja akhi, ini jumlah fi'liyah ya. Karena ada fi'il takharraja, ini fi'il madhi. Berarti ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini dia sebagai hal. Menunjukkan keadaan sahibu halnya. Mana? Iltahaqtu. Aku bergabung. ini ya, ini sahibu halnya, aku, keadaanku ketika bergabung, yaitu saudaraku sudah lulus. Ini hal berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Salisan yang ketiga berikutnya, hafidhul Qur'ana wa ana saghirun. Saya menghafalkan Al-Quran dalam keadaan saya kecil, saya masih kecil. Wa ana saghirun. Ana saghirun. Ini jumlah ismiyah. Ana mubtada, saghirun khabar. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini sebagai hal. Hafidhul Qur'ana, saya menghafal Al-Quran. Bagaimana keadaannya ketika menghafal Al-Quran? Ana saghirun, keadaannya saya itu masih kecil. Ja'al jarihu. Contohnya berikutnya, ja'al jarihu. Damuhu yatadaffaqu. Damuhu yatadaffaqu. Darahnya, damuhu, darahnya, yatadaffaqu. Keluar. Memancar atau keluar dengan deras. Ya, jadi orang al-jarih, orang yang terluka, ya, orang yang terluka itu datang. Bagaimana keadaan orang yang terluka itu saat datang? Damuhu yatadaffaqu, darahnya itu memancar atau keluar dengan deras. Ini apa? Damuhu yatadaffaqu, damu itu mubtada. Ya tadaffaqu ini sebagai khabar. Berarti ini jumlah ismiyah. Damuhu ya tadaffaqu ini jumlah ismiyah sebagai hal. Ya. Ini jadi ini hal yang berupa jumlah. Kemudian keterangannya tashtamilu alhalul jumlatu ala rabitun yarabbituha bi sahibiha. Hal jumlah, hal yang berupa jumlah itu mengandung mencakup apa? Rabit, ala rabitin. Jadi dia mengandung rabit. Ya, suatu penghubung. Sesuatu yang menghubungkan atau yang mengikat. Yarbituha bisahibiha yang menghubungkan atau yang mengikatnya dengan sahibnya. Jadi kalau hal itu berupa jumlah, berupa kalimat, maka akan ada sesuatu yang menghubungkan atau yang mengkaitkan antara hal ini dengan sahibu halnya. Supaya jelas. Atau supaya jelas, atau supaya ya, jelas di situ menunjukkan hubungan antara hal dengan sahibu halnya. Jadi harus ada sesuatu yang mengkaitkannya. Ini ya. Harus ada sesuatu yang mengikatnya. Menunjukkan hubungan antara keduanya. Hal dengan sahibu halnya. Warrabitu, rabit tersebut, hubungan atau ikatan tersebut apa? Alhamdulillah yang A, imma al-dhamir wahdahu. Bisa jadi itu berupa al-dhamir, itu saja. Wahdahu. Satu-satunya, artinya hanya itu saja. Jadi, rabbi tersebut, sesuatu yang menghubungkan antara hal dengan sahibu hal, itu berupa al-dhamir saja. Nahu contoh, ja'u abahum asya'ayyabakun. Ja'u abahum Ja'u abahum isya'ayyabakun. Mereka datang, mereka mendatangi ayah mereka, isya'an pada waktu isya', yabakun, dalam keadaan menangis. Nah, di sini, halnya adalah yabakun. Jumlah fi'liyah ini, yabakun. Ini jumlah fi'liyah sebagai hal. Kemudian, sahibu halnya apa? Pada fa'il dari ja'u. Fa'il dari ja'u, yaitu bamir waw. Ini sebagai fa'il. Itu sahibu halnya. Lalu mana yang menghubungkan antara hal yang berupa jumlah fi'liyah tersebut dengan sahibu halnya? Yakni dhamir waw. Dhamir waw pada yabakun, pada jumlah fi'liyah ini. Yabakun ada dhamir waw ya. Itu yang menjadi rabitnya. Artinya apa? Dhamir waw pada kalimat yabakun itu sesuai dengan sahibu halnya. Yaitu fa'il dari ja'u, yaitu dhamir waw. Sama kan dhamir waw? Ya, itu ya. Itu rabitnya. Itu berupa dhamir. Hanya dhamir saja yang menjadi rabit di sini. Dan al-ba'u yang B. Rabit yang kedua apa? Wa imal wawu wahdaha. Wa imal wawu wahdaha. Bisa jadi rabi itu hanya wawu itu saja. Rabinya hanya wawu saja. Huruf wawu itu saja. Nahwu contoh. Wasaltu ila Makkah wa syamsu takhribu. Saya sampai, saya tiba di Makkah dalam keadaan matahari itu tenggelam, terbenam. Ya. Halnya mana? Asy-syamsu takhrubu, matahari terbenam. Ini keadaannya. Keadaan ketika apa? Ketika saya sampai, tiba di Makkah. Ya. Sahibu halnya mana? Sahibu halnya? Wasaltu, itu fa'il. Memirsa sebagai fa'il ini sahibu halnya. Kemudian yang menghubungkan, yang mengikat antara hal yang berupa kalimat tadi, wa syamsu takhribu, dengan sahibu halnya, yaitu dhamir ta untuk mutakalim, mana? Yaitu huruf waw. Wa syamsu, ada waw sebelum jumlah ismiyah tadi, yang menjadi hal. Wa syamsu takhribu, ada waw. Nah, waw itulah yang menjadi rabit, yang menghubungkan antara hal dengan sahibu halnya. Dan ini wawu ini disebut sebagai wawu hal. Wawul hal. Wawu hal. Wawu yang menunjukkan hal. Sehingga tadi secara makna dia bermakna hal. Artinya dia maknanya menunjukkan keadaan. Jadi tidak diartikan dengan dan. Tidak diartikan sebagaimana wawu sebagai huruf atas. Ya, berbeda. Karena ini wawu hal, maka dia artinya atau maknanya ya menunjukkan hal. Ya, wasaltu ila Makkata wa syamsu takhrubu. Saya tiba, saya sampai di Makkah dalam keadaan matahari terbenam. Atau saya tiba, saya sampai di Makkah ketika atau apa ya? Ketika matahari terbenam atau ya lebih tepatnya tadi dalam keadaan atau keadaannya matahari terbenam. Artinya dia menunjukkan keadaan, hai'ah. Gitu ya. Ini. Jadi tidak diartikan misalnya setiba saya sampai di Makkah dan matahari terbenam. Tidak demikian. Kalau diartikan dengan dan, maka di situ menunjukkan atas. Ini tidak tepatnya. Ini. Jadi perhatikan. Kalau hal ya dia menunjukkan hal, keadaan. Kalau misalkan atas ya berarti jangan nanti atas. Ya, masing-masing punya faedah tersendiri ya. Berikutnya. Yang jim, yang ce. Wa imma al-wawu wa-dhamiru ma'an. Wa imma al-wawu wa-dhamiru ma'an. Ya, bisa jadi rabi tersebut ya, berupa huruf wawu dan dhamir bersama-sama. Jadi rabitnya kedua-duanya itu waw dan bomir. Ya, kalau yang tadi yang pertama hanya bomir saja. Kalau yang kedua hanya waw saja. Ya, yang ketiga ini apa? Waw dan bomir bersama-sama. Dua-duanya. Itu sebagai rabit. Nah, contoh. Kharaju min diyarihim wahum ulufun. Ya, kharaju min diyarihim. Mereka keluar dari kampung-kampung mereka, dari negeri-negeri mereka. Di kampung-kampung mereka, wahum ulufun, dalam keadaan mereka itu ribuan. Nah, ini wahum ulufun, ada wawu, kemudian hum ulufun, ini jumlah ismiyah sebagai hal. Ada dhamir hum, ini sebagai rabit bersama dengan wawu tadi, wahum, ada wawu, ada dhamir, dua-duanya ini yang menjadi rabit. Ya. Pada sahibu halnya. Mana sahibu halnya? Dhamir waw. Kharaju dhamir waw. Ini yang menjadi sahibu halnya. Lalu rabinya wawu, wawu hal. Wahum, wawunya wawu hal. Kemudian hum, dhamir. Ya, memang bentuk dhamirnya berbeda antara hal dan sahibu hal. Halnya pada hal, dhamirnya adalah hum. Ya. Kemudian sahibu hal, dhamirnya adalah waw. Pada kharaju ya, fa'il dari kharaju, itu dhamir waw. Secara bentuk, secara lafaz, dhamir itu berbeda. Tetapi secara makna kan sama. Antara waw fa'il dari khoroju ya domir waw pada khoroju dengan hum ya domir hum kan maknanya sama untuk mudzakkar jamak ra'id. Jadi yang penting kesamaan dari sisi makna domir tersebut, bukan kesamaan lafadznya. Yang terpenting adalah sama dari sisi tadi makna ataupun keadaan domir itu sama untuk mufrad, sama untuk mudzakkar, jamak, ghaib. Adapun bentuk domirnya ya sesuai dengan apa tempat dia dalam kalimat. Kalau sebagai fa'il ya dia dengan domir waw. Kalau sebagai mubtada ya domirnya hum. Itu ya. Jadi kesamaan domir itu pada maknanya, pada keadaan domir itu untuk siapa. Tidak sekedar lafadznya. Ya, kalau lafadznya sama ya tidak mengapa. Seperti tadi, waja'u isya'an, waja'u abahum isya'an yabukun. Hadis itu sama-sama wawu domirnya. Secara makna sama, secara lafaz juga sama dengan wawu. Karena sama-sama kedudukannya sebagai fa'il. Tetapi kalau berbeda kedudukannya, yang satu fa'il, yang satu mubtada, maka ya domir yang digunakan juga sesuai kedudukannya tadi. Yang jelas secara makna sama untuk jamak, mudzakkar, ra'id. Ini. Jadi ini keadaan dari apa? Rabit. Jadi ada tiga macam rabit tadi ya. Hanya domir saja atau hanya wawu saja ataupun kedua-duanya, domir dan wawu dan domir itu ya. Ini. Ini beberapa keterangan tentang hal. Sampai ini dulu ya. Baik. Untuk yang berikutnya insya Allah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kali ini sampai ini dulu. Semoga bisa difahami apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan ini tadi. Alakum minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.